اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab Desa Selacau Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Roja baik melalui radio di 1476 AM, melalui streaming Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, para pemirsa melalui YouTube dan Facebook di channel YouTube dan channel Facebook Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, para pendengar Radio Albayan Cianjur, Radio Insani Purbalingga, Radio RIS di Kebumen, Radio Suara Kolbu di Jayapura, Irian Jaya, pendengar Radio Suara Hidayah di Pekanbaru, pendengar Radio Amuba di Pangkal Pinang, dan radio-radio lain yang ikut menyiarkan kajian kita sekarang ini. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian yang berkaitan dengan saum. Kita akan bicara tentang hukum atau kronologis ditetapkannya kewajiban saum di bulan Ramadan. Saum Ramadan termasuk salah satu di antara rukun Islam yang lima, yang wajib bagi setiap individu muslim. Allah memerintahkan ini di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah 185. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian saum sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini ayat yang berisi perintah untuk saum di bulan Ramadan. Di dalam hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis sholah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadhan." Muttafaqun alaih. Islam didirikan di atas lima tiang, yaitu syahadat la ilaha illallah dan muhammad rasulullah, kedua menegakkan sholat, ketiga menunaikan zakat, keempat haji ke Baitullah, dan yang kelimanya saum Ramadan. Dalam riwayat Muslim, urutannya terbalik, wa saumi Ramadan wa hajjil bait. Saum Ramadan kemudian haji. Jadi ada ayat, ada hadis, sehingga kaum muslimin di seluruh dunia di setiap zaman telah ijma tentang difardukannya saum Ramadan secara qat'i, maka siapa yang mengingkari kewajibannya, dia telah kufur. Dia harus dituntut untuk tobat. Kalau tobat, maka dia diterima kembali sebagai bagian dari kaum muslimin, dia harus meyakini kewajiban saumnya. Kalau tidak, maka dia dianggap murtad keluar dari Islam, yang apabila mati dalam keadaan mengingkari kewajiban saum, maka dia tidak perlu dimandikan si jenazahnya, tidak disolatkan, tidak didoakan ampunan dan rahmat, dan tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Kuburkan di tempat lain karena dia mati bukan sebagai seorang muslim. Karena mengingkari kewajiban dari saum. Walaupun dia mungkin masih sholat, mungkin dia sudah haji berkali-kali, tapi dia tidak saum karena mengingkari kewajiban saumnya, maka dia sudah dianggap bukan muslim. Kapan saum diwajibkan? Saum Ramadan diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Jadi setelah Nabi pindah ke Madinah, 2 tahun setelah menetap di Madinah, baru turun kewajiban saum di bulan Ramadan. Sehingga seumur hidup, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah melakukan saum Ramadan selama 9 kali berturut-turut. 9 tahun. Setelah 9 tahun diturunkannya perintah saum, baru beliau meninggal. Jadi beliau mengalami 9 kali Ramadan selama hidupnya setelah saum Ramadan ini diwajibkan. Waktu di Mekah belum ada kewajiban saum. Waktu awal-awal kepindahan ke Madinah, 2 tahun pertama belum ada kewajiban saum. Setelah 2 tahun menetap di Madinah, barulah turun kewajiban saum. Kewajiban saum Ramadan turun 2 tahap. Tahap pertama, takhir baina siyami wal it'am ma'a tafdhili siyami alaih. Tahap pertama, takhir. Takhir itu boleh memilih antara saum atau fidyah. Kalau mampu, kalau umpamai mau saum, silakan saum dan itu yang lebih baik. Kalau tidak mau saum, enggak apa-apa, asal memberi makan orang miskin. 1 hari memberi makan 1 porsi kepada 1 orang miskin yang kemudian disebut dengan istilah fidyah. Jadi boleh, mau saum boleh, mau tidak saum boleh, tapi harus bayar fidyah, tapi saum lebih utama daripada fidyah. Ini marhalah pertama, ini fase pertama. Nah, fase kedua, saum diwajibkan secara pasti setelah turunnya ayat wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin. Fidyatun ta'amu miskin. Kata Allah Azza wa Jalla, bagi orang-orang yang tidak mampu, maka hendaklah dia membayar fidyah dengan memberi orang miskin, memberi makan orang miskin. Jadi setelah ayat ini turun, ternyata fidyah itu hanya boleh bagi orang yang secara fisik tidak mampu melakukan saum. Baik tidak mampunya itu karena kondisi fisik yang lemah secara permanen, seperti orang yang sudah tua, kakek-kakek, nenek-nenek gitu kan, tidak mampu saum, nanti setelah lebaran tambah tua, tambah lemah. Jadi tidak mungkin qadha, maka orang ini boleh tidak saum tapi wajib membayar fidyah. Atau orang yang punya penyakit super kronis, mah. Dan kata dokter ini gak tahu kapan sembuhnya, semakin lama semakin parah. Harus makan terus, kalau gak makan perih dan bisa lebih parah. Nah, ini juga tidak mampu secara permanen, maka orang ini boleh tidak saum, tapi harus membayar fidyah. Adapun kalau tidak mampunya hanya sementara, Seperti contohnya sakit, tapi nanti mungkin sembuh. Waktu sakitnya nggak bisa saum, tapi setelah sembuh nanti bisa saum. Maka tidak boleh bayar fidyah. Atau umpamanya safar. Ketika safarnya parah, butuh makan, butuh minum. Kalau enggak, nanti tujuan utama dari safarnya tidak akan bisa dilakukan. Maka setelah nanti pulang ke kampung halaman bisa saum lagi, maka dia tidak boleh bayar fidyah, harus diqadha. Diterangkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu an, dia berkata, "Lamma nazalat su'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, kana man arada an yuftira fayaftadi ya'ni fa'ala hatta nazalat al-ayah allati ba'daha fanasakhatha ya'ni biha qawluhu ta'ala faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar fa awjaballahu siyama aynan biduri takhir." Kata Salamah bin Al-Aqwa, ketika turun ayat wa'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, bagi orang-orang yang merasa sangat berat dengan saum karena ada penyakit, karena kondisi tidak memungkinkan, maka dia harus membayar fidyah dengan cara memberi makan orang miskin. Nah, sebelumnya ya, sebelumnya, sebelum ayat ini turun, orang bebas mau buka, tidak saum asal bayar fidyah. Sampai turun ayat ini, lalu ketetapan bolehnya bayar fidyah dihapus. Maka sejak saat itu Allah mewajibkan saum tanpa ada pilihan lain bagi orang-orang yang mampu. Jadi begitu orang mampu, maka tidak boleh dia membayar fidyah. Maka sejak saat itu, saum diwajibkan bagi yang tidak memiliki uzur, tidak boleh mengqadha, tidak boleh bayar fidyah, kalau dia tidak ada alasan untuk berbuka. Umpamanya sekarang nih kita, tidak ada alasan untuk buka, sakit tidak, safar tidak gitu ya. Buka aja nanti di qadha Syawal, tidak boleh. Karena apa? Karena mampu, tidak ada uzur, tidak ada alasan. Qadha hanya boleh bagi orang yang ada alasan untuk buka, seperti sakit, seperti safar, seperti kalau ibu-ibu haid atau nifas, maka itu mah bukan boleh tidak saum, tapi tidak boleh saum. Siapa wanita yang haid atau nifas tetap melakukan saum, dia tidak sah saumnya, bahkan berdosa. Dan tetap harus diqadha nantinya. Ya, maka jangan saum bagi ibu-ibu yang sedang haid atau nifas. Ya. Itulah dua tahapan diwajibkannya saum. Jadi pertama takhir. Takhir itu boleh milih saum atau fidyah. Walaupun dia mampu. Itu pertama kali diwajibkan saum begitu. Lalu setelah turun ayat yang tadi, wa'ala alladzina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin, maka tidak ada lagi pilihan. Pilihan hanya bagi orang yang merasakan kelemahan ketika saum secara permanen, baru boleh fidyah ya. Nah, inilah dua tahapan diwajibkannya saum. Saum Ramadan tidak boleh dilakukan sebelum masuknya bulan Ramadan. Jadi kalau masih Sya'ban, Sya'ban deh, bulan sebelum Ramadan, Ruwah bahasa Sunda namanya. Setelah Sya'ban, barulah Ramadan. Kalau di akhir bulan Sya'ban, tidak boleh melakukan saum. Baik saum sunnah atau saum wajib Ramadan. Kecuali seperti umpamanya mulai saumnya hari Selasa umpamanya. Senin tidak boleh saum walaupun dengan niat saum sunnah atau saum Daud. Kecuali kalau orang sudah terbiasa Senin Kamis. Terbiasa Senin Kamis saum terus. Pas nanti saumnya satu Ramadan hari Selasa, hari Seninnya dia saum sunnah Senin Kamis. Boleh kalau dia sudah terbiasa. Tapi kalau tidak biasa, tiba-tiba hari Senin sebelum Ramadan dia saum sunnah, maka tidak boleh. Dikhawatirkan itu mendahului saum Ramadan. Berkata Nabi SAW, لا يتقدمن أحدكم رمضان بصيام يوم أو يومين إلا أن يكون الرجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم. Janganlah salah seorang di antara kalian mendahului Ramadan dengan saum sehari atau dua hari sebelumnya. Kecuali seseorang, baik laki ataupun perempuan, yang sudah terbiasa saum di hari itu, silakan dia saum di hari itu. Jadi orang terbiasa saum Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, selalu. Tidak pernah lewat kecuali kalau ada uzur. Suatu saat Ramadan, satu Ramadan hari Jumat, nah hari sebelumnya hari Kamis, dia boleh saum Senin Kamis karena sudah terbiasa demikian. Maka dibolehkan ya. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bagi yang tidak terbiasa saum Senin Kamis, pas sebelum Ramadan hari Senin atau hari Kamis, dia tidak boleh saum. Adapun penentuan satu Ramadan ditetapkan oleh salah satu di antara dua hal berikut ini. Bagaimana cara menentukan satu Ramadan? Cara pertama, ru'yatul hilal. Ru'yah, bukan ruqyah. Banyak orang salah tulis, salah ucap ruqyah. Kalau ruqyah mah jampe-jampenya. Mantra, membacakan ayat, hadis, atau doa. Bagi orang yang sakit itu mah ruqyah. Dengan qaf, dengan qi, ruqyah. Nah ini mah ru'yah. Ru'yah melihat. Ru'yatul hilal. Hilal itu bulan sabit. Kalau sudah terlihat bulan sabit, berarti terus sudah tanggal 1 bulan baru. Nah, ru'yatul hilal berdasarkan ayat, faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa orang yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan, ndaklah dia saum. Menyaksikan datangnya bulan Ramadan maksudnya melihat hilal sebagai tanda satu Ramadan. Juga Nabi SAW bersabda, idza ra'aitumul hilala fasumu. Kalau kalian melihat hilal maka saumlah. Hadis ini muttafaqun alaih. Apakah setiap orang wajib melihat hilal? Tidak. Tidak setiap orang wajib melihat hilal. Dan tidak semua orang mampu melihat hilal. Tapi, bila ada orang yang terpercaya. Terpercaya ilmunya. Maksudnya ilmu tentang bagaimana cara melihat hilal. Hilal itu bentuknya kayak apa? Letaknya di arah mana, tahu tentang segala sesuatu tentang hilal, dia terpercaya dan pengalaman. Yang keduanya dia sudah baligh, sudah dewasa. Yang ketiganya dia itu amanah, terpercaya, bukan seorang pendusta. Nah kalau orang seperti itu sudah melihat ada hilal sebagai tanda datangnya bulan Ramadan, maka wajiblah dia memberitahukan kepada semua orang. Jadi syarat diterimanya persaksian orang tadi, pertama baligh, Kedua, berakal, tidak gila. Kalau orang gila menyatakan saya melihat hilal, maka tidak boleh dipercaya. Ketiga, dia muslim. Kalau orang kafir menyatakan saya sudah melihat hilal, maka tidak boleh diterima persaksian orang kafir. Dan yang keempatnya, dia terpercaya dalam dua hal. Dua hal itu, pertama, kemampuan dalam melihat hilal. Dia punya ilmu tentang cara melihat hilal. Yang kedua, dia jujur, amanah. Amanah maksudnya tidak berdusta. Dan yang ketiganya, orang itu penglihatannya normal. Bukan orang yang apa namanya, yang bolor. Apa bolor bahasa Indonesianya? Yang... rabun, bukan orang yang sedang sakit mata, belekan, disangkanya hilal, padahal cile. Cile bahasa Indonesia apanya, cile itu kotoran mata gitu ya. Nah, itu beberapa syarat yang ditetapkan bagi orang yang melihat hilal ya. Maka orang yang melihat hilal tapi masih belum baligh, tidak diterima persaksiannya. Orang gila melihat hilal, walaupun sudah baligh, tidak dipercaya kesaksiannya. Orang kafir juga tidak dipercaya kesaksiannya. Berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ja'a a'rabiyun ilan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqal inni ra'aitul hilala, yakni Ramadan. Faqal, atashhadu an la ilaha illallah? Faqala na'am. Atashhadu anna Muhammadar Rasulullah? Qala na'am. Qala ya Bilal, adzin finnas falyasumu ghaddan. Kata Ibnu Abbas, ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, sungguhnya aku melihat hilal Ramadan. Orang ini memberi persaksian melihat hilal. Lalu Nabi SAW bertanya, apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah? Dia menjawab, iya. Apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Dia menjawab, iya. Berarti orang ini muslim ya, sudah bersyahadat. Setelah itu Nabi berkata kepada Bilal, wahai Bilal, umumkan kepada manusia, hendaklah mereka melakukan saum Ramadan esok. Hadis ini dikeluarkan oleh 7 imam kecuali Imam Ahmad. 7 imam maksudnya Ashabus Sunan yang 4, Imam Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Imam Bukhari, Imam Muslim. Ini 6 imam ditambah dengan Imam Ahmad. Jadi 7 imam. Nah, 7 imam ini meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang sahih kecuali Imam Ahmad yang tidak meriwayatkannya, dan hadis ini sahih. Berarti orang ini sudah muslim. Kalau dia belum muslim, niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menolak persaksian orang tersebut. Demikian juga orang yang dikenal memiliki 2 sifat buruk lalu mengaku melihat hilal, tidak boleh dipercaya. 2 sifat buruk itu, pertama, dia seorang pendusta, tukang bohong. Karena dalam keseharian dia suka berdusta, maka dalam hal melihat hilal pun dikhawatirkan berdusta. Lalu dia bicara, saya tadi sore melihat hilal, maka dia tidak boleh dipercaya. Atau dia tasarru dan dhaiful basar. Tasarru itu orang yang selalu terburu-buru di dalam segala sesuatu. Dia sepintas melihat, oh itu ada hilal, kemudian dia langsung tidak dipastikan terlebih dahulu, langsung disebar. Padahal belum tentu itu hilal. Mungkin saja awan di sore hari, matahari masih kelihatan. Di sore hari, di akhir bulan Sya'ban, awan itu bentuknya menyerupai bentuk bulan sabit, mungkin saja. Tapi dia tidak memastikannya terlebih dahulu. Maka persaksian orang yang karakternya suka terburu-buru, terus persaksian orang pendusta, dan persaksian orang yang matanya rabun. Matanya tidak bisa melihat jelas. Jangankan hilal, orang sejarak 5 meter saja kelihatan, tapi siapa ini? Enggak tahu. Ada kan orang yang matanya seperti itu ya. 5 meter, 10 meter ada kelihatan wujud orangnya, tapi wajahnya enggak jelas. Sehingga kadang-kadang orang salah paham, itu bertemu enggak nanya, enggak nyapa gitu kan. Padahal bukan enggak mau nyapa, enggak mau nanya, tapi tidak tahu wajah orang ini siapa. Tahu ada orang, tapi wajahnya tidak jelas. Padahal kenal dekat, tapi kok enggak nyapa. Ya, nyapa karena dia tidak tahu secara pasti wajah orang itu. Nah, orang yang kondisi matanya seperti itu lalu mengaku saya melihat hilal, maka tidak boleh dipercaya. Mungkin yang dia lihat bukan hilal, tetapi mungkin ada pesawat, atau ada awan yang menyerupai hilal, atau hanya sekedar lampu dari kejauhan, oh itu bulan sabit, padahal itu lampu dari kejauhan, ya mungkin saja. Maka tidak boleh diterima persaksiannya. Ya. Jadi pertama, masuknya Ramadan ditandai dengan adanya hilal yang terlihat. Kalau orang sudah melihat hilal, walaupun hanya satu orang, lalu orang ini memberikan persaksiannya, maka wajib diterima. Walau hanya satu orang, ya. Sebagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menyatakan, taro an nasul hilal, fa akhbartun nabiyya sallallahu alaihi wasallam inni ra'aitu. Fasoma wa amaron nas bisyamih. Orang-orang sedang berusaha melihat hilal. Lalu aku mengabarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa aku melihat hilal. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saum dan memerintahkan manusia untuk saum di keesokan harinya. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud dan juga Imam Al Hakim. Kata Imam Al-Hakim, hadis ini sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Jadi siapa orang yang meyakini telah melihat hilal, wajib dia memberitahukan kepada ulil amri, kepada pemerintah yang berwenang. Baik itu Ramadan, Syawal, Zulhijjah, atau bulan-bulan lain yang di sana ada ibadah yang ditetapkan berdasarkan waktu, seperti Syawal. Satu Syawal ada ibadah, yaitu sholat id. Kemudian juga Zulhijjah. Zulhijjah ada ibadah, yaitu apa? Yaitu saum Arafah. Tanggal berapa? Tanggal 9 Zulhijjah. Dan tanggal 10-nya sholat Idul Adha. Ya. Maka waktu Zulhijjah juga, harus dilihat hilal untuk menetapkan kapan satu Zulhijjah. Bahkan tiap bulan ada enggak ibadah yang ditetapkan berdasarkan tanggal hijriyah? Iya ada, yaitu apa? Saum yang disebut dengan ayyamul bidh. Saum pertengahan bulan setiap tanggal 13, 14, dan 15 hijriyah ya. Siapa orang yang melihat hilal di kejauhan, di tempat yang terpencil, tidak memungkinkan dia untuk memberitahukan kepada pemerintah yang berwenang. Maka dia harus berupaya semaksimal mungkin untuk memberitahukan lewat orang atau kalau sekarang kan gampang ada teknologi, ada gadget, ada HP, bisa lewat SMS, bisa nelpon, bisa WA, bisa bikin status di media sosial. Saya, nama saya Fulan, saya tinggal di Anu, demi Allah saya telah melihat hilal gitu ya. Disampaikan kepada orang-orang, disampaikan kepada pemerintah. Pokoknya semaksimal mungkin. Kalau dia tidak memungkinkan beritahukan, adalah dia saum untuk dirinya sendiri keesokan harinya. Ya. Maka apabila telah datang hilal, terlihat pemerintah menerima informasi ini, wajib bagi pemerintah mengumumkan kepada rakyatnya, warganya, bahwa hilal terlihat, sehingga besok harus memulai saum Ramadan. Ya. Ini cara yang pertama. Cara yang pertama menentukan satu Ramadan dengan hilal. Allah berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Siapa orang yang melihat datangnya hilal, menyaksikan datangnya hilal bulan Ramadan, maka hendaklah dia saum. Cara kedua, kalau hilal tidak terlihat. Baik tidak terlihatnya karena memang tidak ada. Kalau menurut ilmu astronomi, umpamanya posisi bulan berada di bawah ufuk sekian persekian derajat umpamanya. Sehingga mustahil kelihatan. Tidak mungkin kelihatan. Walaupun tidak kelihatan hilal, tapi tidak berarti bulan Sya'ban terus berlangsung beberapa hari lagi. Tidak. Sebab di bulan Hijriyah, hanya ada dua kemungkinan. Jumlah harinya 29 atau 30. Tidak ada bulan Hijriah sampai 31, tidak ada. Kalau bulan Masehi kan ada 31 ya. Januari, Maret, Mei, Juli, Agustus. Terus sampai Agustus, September 30. Oktober 31, November 30, Desember 31 lagi. Jadi selang-seling, Januari 31, Februari 28 atau 29-nya. Maret 31, April 30 lagi. Mei 31, Juni, Mei 31, Juni 30 lagi. Juli 31, Agustus. Nah, khusus Agustus 31 lagi, kemudian September 30. Begitu terus. Sampai akhirnya Desember juga 31. Jadi ada 31, ada juga 28 bulan Februari. Tapi kalau bulan Hijriah tidak ada yang 28, tidak ada yang 31. Hanya 30 atau 29. Dan tidak selang-seling. Kadang-kadang 3 bulan, 4 bulan, 30. Kadang-kadang 3 bulan, 4 bulan, 29 begitu. Tidak bisa ditentukan. Nah, kalau tidak terlihat hilal di bulan Sya'ban tanggal 29. Jadi kita melihatnya tanggal 29. 29 Sya'ban. Lihat hilal. Tidak terlihat hilal. Baik tidak terlihatnya karena memang posisi hilal di bawah ufuk. Atau terhalang awan, mendung. Musim hujan. Biasanya di negara-negara Timur Tengah, mendung terjadi di musim dingin. Umpamanya di bulan-bulan Oktober ke atas. Oktober, November, Desember, Januari, Februari itu musim dingin. Itu mendung, kadang-kadang hujan. Tidak terlihat ada hilal. Ya. Kalau tanggal 29 tidak terlihat hilal, maka bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Sumu li ru'yatihi, waftiru li ru'yatihi, fa'in gumma alaikum syahr, fa'addu thalathin." Kata Nabi SAW, "Saumlah kalian karena melihat hilal. Berbukalah kalian karena melihat hilal. Kalau terhalang awan bagi kalian di bulan itu, maka hitunglah bulan Sya'ban menjadi 30. Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim. Dalam kitab Sahih Bukhari lafadznya beda sedikit. Fa in gumma alaikum faqmilu iddatasy'ban 30. Kalau terhalang awan bagi kalian, maka sempurnakan jumlah bulan Syaban menjadi 30 hari. Nah, sekarang begini. Hilal muncul di 29, tapi karena ada awan tidak terlihat. Ada awan tidak terlihat, maka tidak boleh saum di hari esoknya, tanggal 30-nya. Tapi harus disempurnakan 30 hari, walaupun hilal ada tidak? Ada mungkin, tapi tidak terlihat karena awan. Maka tetap sempurnakan 30 hari bulan Sya'ban, kemudian barulah lusanya melakukan saum Ramadan. Ketika dihitung menurut ilmu astronomi, ternyata menurut ilmu astronomi itu satu Ramadan itu bulan Sya'ban itu hanya 29. Besoknya saum gitu ya, besoknya satu Ramadan itu menurut perhitungan hisab. Tapi realita hilal tidak terlihat karena terhalang awan. Menurut ru'yah tidak ada, menurut hisab ada hilal. Mana yang harus diikuti? Ru'yah. Nabi SAW menyatakan, fa'in ghumma alaikum fakmilu iddata sya'ban salasin. Kalau terhalang awan bagi kalian, sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Jadi tetap yang dipakai hasil ru'yah, bukan hasil hisab. Kalau berbeda antara hasil hisab dengan hasil ru'yah, ikuti hasil ru'yah. Itu sabda Nabi SAW. Ya. Berdasarkan hal itulah berkata Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatahaffadzuna min Sya'ban ma la yatahaffadzu min ghairihi, thumma yasumu li ru'yati Ramadan, fa in ghumma alaihi 'adda 30 yawman thumma shoma. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu mengawasi bulan Sya'ban melebihi pengawasannya, tidak pernah beliau lakukan di bulan-bulan yang lain. Kemudian beliau saum bila sudah terlihat hilal Ramadan. Kalau terhalang awan, beliau menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari, lalu esoknya barulah melakukan saum. Ya. Jadi cara kedua untuk bisa mengetahui adanya bulan Ramadan dengan cara ikmal. Ikmal itu menyempurnakan jumlah Sya'ban menjadi 30 hari kalau hilal tidak terlihat. Baik tidak terlihatnya karena memang tidak ada, ataupun ada tapi terhalang awan. Umpamanya di Indonesia musim hujan, bahkan badai. Pemerintah menetapkan ahli-ahli ru'yah di beberapa puluh titik di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Di setiap titik ada puluhan orang-orangnya berpengalaman. Tapi semuanya karena musim hujan terhalang awan semuanya. Tidak kelihatan. Semuanya melaporkan tidak terlihat hilal karena semuanya terhalang awan. Mungkin enggak? Mungkin. Karena musim seperti itu mungkin. Akhirnya karena tidak kelihatan karena terhalang awan, sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari, lusanya baru kita melakukan saum. Itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh melakukan saum sebelum terlihat hilal. Siapa yang melakukan saum sebelum terlihat hilal, maka dia maksiat dan berdosa, saumnya tidak sah. Berkata Nabi SAW dalam hadis yang diterima dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, man soma al-yawma alladhi yashuku fihi faqad asa Abul Qasim. Siapa orang yang saum di hari yang dia ragukan apakah itu sudah Ramadan apa belum, maka dia sudah bermaksiat kepada Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Nabi Muhammad SAW. Sebab Beliau pernah memiliki anak laki-laki namanya Qasim. Tapi meninggal seketika kecil. Selain Ibrahim ya, ada Qasim, meninggal lagi kecil. Lalu beliau diberi kunyah dengan sebutan Abul Qasim. Nah, Nabi SAW menyatakan siapa yang saum Ramadan di hari yang dia ragu-ragu, apakah itu sudah masuk satu Ramadan apa belum? Hilal gak terlihat. Dia hanya menduga-duga kalau walaupun hilal terlihat, ah mungkin saja besok satu Ramadan gitu ya. Maka lalu dia saum di hari itu, padahal dia ragu. Harusnya kalau tidak terlihat hilal, sempurnakan Syaban menjadi 30. Ini malah, ah lalu saum. Dia sudah maksiat kepada Abul Qasim. Berdasarkan hal itu tidak boleh. Ya. Adapun orang yang berwenang menetapkan datangnya hilal adalah ulil amri, pemerintah. Baik pemerintah itu muslim yang soleh, ataupun pemerintah itu muslim yang fasik, muslim yang zalim, muslim yang jahat, muslim yang sangat transparan kejahatannya. Terlihat semua orang mengetahui pemerintah tersebut umpamanya zalim, fasik, jahat ke rakyatnya. Tapi muslim kejahatannya tidak mengeluarkan dia dari keislamannya. Sama dengan pribadi individu muslim, ada orang muslim suka sholat, kalau Ramadan saum. Tapi dia juga suka mabok, dia suka judi, dia suka mencuri, dia suka berzina. Dosa besar, apakah dosa besarnya mengakibatkan dia murtad dan keluar dari Islam? Tidak, dia tetap muslim, tapi muslim yang fasik, muslim yang berdosa besar. Itu kalau kita menghukumi individu, seseorang. Ya, demikian juga pemerintah. Pemerintah ini muslim, dari presiden sampai menteri-menterinya muslim, kemudian berbuat jahat. Dia korupsi umpamanya, dia menggusur hak-hak rakyatnya, dia zalim kepada warganya. Semua kejahatannya menyebabkan mereka dicap sebagai orang fasik, orang zalim. Kefasikannya, kezalimnya, kezalimannya tidak mengeluarkan mereka dari keislamannya. Tetap muslim. Pemerintah yang muslim tapi yang berdosa besar. Maka ketika pemerintah yang fasik ini menetapkan sesuatu yang berkaitan dengan agama, seperti waktu satu Ramadan, satu Syawal, maka wajib kita taat dalam hal tersebut selama hal tersebut bukan berupa sebuah kemaksiatan. Jadi mereka lah yang berwenang, bukan ormas, bukan individu, bukan organisasi, bukan partai. Jadi kalau ada umpamanya partai politik tertentu menetapkan satu Ramadan, ormas tertentu menetapkan satu Ramadan, ada tokoh yang sangat dikagumi, pengikutnya banyak, terus dia menetapkan satu Ramadan. Tapi keputusannya berbeda dengan pemerintah, yang wajib kita ikuti adalah pemerintah. Karena mereka yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap hal ini. Sekalipun pemerintah yang jahat dan fasik, tapi kejahatan dan kefasikannya tidak mengeluarkan mereka dari keislamannya. Ya, inilah dua cara mengetahui datangnya bulan Ramadan. Ketika kita tahu Ramadan sudah datang, baik kita langsung melihat atau melalui informasi dari orang lain, disampaikan ke pemerintah. Lalu pemerintah mengumumkan, maka wajib kita memulai satu Ramadan berdasarkan keputusan itu. Allah berfirman, "Faman syahida minkumusyahra falyasum." Siapa orang yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan dengan cara mengetahui hilalnya sudah datang, maka hendaklah dia melakukan saum. Itulah penentuan satu Ramadan dan kronologis tahapan diwajibkannya saum di bulan Ramadan. Ya, saya pikir pagi ini cukup sampai di sini penjelasan, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Kepada Muzayyin di mana, di studio, karena ini hari Senin. Hari Senin haknya para pendengar radio, beberapa radio dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Silakan Muzayyin. Naam, syukran Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada para pendengar sekalian yang akan bertanya bisa melalui telepon di nomor 022-868-62637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Baik, pertanyaan pertama Ustaz dari Abu Hanif di Pangkal Pinang. Halo Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana sering flu yang luar biasa karena alergi dingin dan debu. Nah, kalau sholat sering meler, bolehkah melakukan gerakan untuk mengusap dengan sapu tangan dan kadang sering bersin berkali-kali? Apalagi sholat tarawehnya ayatnya panjang-panjang dan takutnya mengganggu kekhusyuan sholat jamaah lain. Mohon pencerahannya Ustaz. Iya, Abu Hanif di Pangkal Pinang mungkin melalui radio Amuba ya. Barakallahu fiik. Beliau flu, syafakallah, la ba'sa tahurun insyaallah ya. Semoga Allah segera memberikan kesembuhan. Flu sering meler. Meler teh ada ingus terus, bersin-bersin. Ketika sholat juga teralami, boleh enggak membawa sapu tangan? Bukan boleh, harus membawa sapu tangan untuk menghindarkan madarat. Atau tisu, ya, sakuan gitu, disakuin. Ketika meler, ketika ada ingus, ya jangan dibiarkan, susut, ya. Boleh enggak berkali-kali? Boleh, karena ada hajah, karena ada keperluan. Yang apabila itu tidak dilakukan malah lebih mengganggu baik kepada dia, termasuk mengotori masjid. Ketika sujud, meler gitu kan. Kotor nanti, selain kotor penyakit. Karena flu itu virus, mungkin nanti akan menyebar ke orang lain. Maka untuk menghindarkan hal itu, maka ambil sapu tangan atau tisu, boleh dia walaupun satu rokaatnya puluhan kali dia harus menyeka, harus menyusut ingusnya, maka boleh. Tidak apa-apa, tidak merusak sholatnya, tidak mengurangi nilai dari sholatnya hanya karena menyeka ingus yang sedang flu. Ya, bukan ingus yang sedang flu, tapi dia yang sedang flu. Akibatnya keluar banyak ingus. Seka berkali-kali, enggak apa-apa, tidak merusak. Karena ada apa? Hajah, ada keperluan. Yang terlarang banyak bergerak secara iseng. Tidak ada keperluan, tidak ada hajah, tidak ada alasan apapun, dia bergerak. Umpamanya kopeahnya dibetulin. Padahal tadi sudah betul, gitu ya. Atau umpamanya kancingnya dihitung. Oh, ada kancing. Enggak ada keperluan, ya. Atau umpamanya dilihat. Uang di saku, oh utuh, weh, tidak jatuh. Itu yang tidak boleh, iseng itu mah. Dan ini banyak orang yang iseng. Atau dia garuk-garuk padahal tidak gatal. Untuk apa? Ah, iseng aja. Itu tidak dilakukan di luar sholat. Tapi dalam sholat, entah muncul keinginan untuk seperti itu, iseng. Maka itu yang tidak boleh. Adapun bergerak karena ada keperluan, maka dibolehkan walaupun berkali-kali. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Muzayyin. Nah, Ustaz. Ada pertanyaan dari Ummu Uwais di Padalarang. Bismillah Ustaz, mau bertanya, apa boleh ibu yang menyusui di umur bayi 3 bulan berpuasa? Syukron. Ummu Uwais di Padalarang, barakallahu fiik. Ibu yang hamil dan ibu yang menyusui, apa boleh enggak melakukan saum? Kalau pertanyaan boleh atau tidak, ya boleh. Apakah ibu itu kuat melakukan saum ketika hamil dan menyusui? Ya insya Allah kuat. Tapi masalahnya, bagus enggak? Beresiko tidak? Kalau yang hamil atau yang menyusui kemudian saum, Ada efek nggak baik bagi dirinya ataupun bagi bayi yang dikandung atau disusuinya? Iya, ada efek. Efeknya apa? Bisa berbahaya. Daya imunitasnya turun. Daya kekebalan tubuhnya turun. Karena ASI yang di bawah saum menjadi kurang gizi. Dan apabila diminumkan kepada bayinya, itu bisa mungkin saja memperlemah daya tahan si anak. Tidak langsung saat itu, tapi nanti kalau sudah besar baru terasa. Itu ya. Maka untuk itu tidak disarankan. Termasuk baik yang menyusui ataupun yang hamil, dia makanan yang masuk ke dalam tubuhnya untuk dua orang, untuk dia dan untuk bayi yang dikandungnya. Kalau ternyata asupannya kurang, makanan minumannya kurang, daya tahan tubuh si ibu, daya tahan tubuh bayi juga akan melorot. Mungkin saja nanti dikhawatirkan, ini bukan doa, amit-amit ya bang. Amit-amit ya bang bayi, mudah-mudahan jangan terjadi teralami. Mungkin saja ada kelainan nanti bayinya, ya. Ada kelemahan permanen, dikhawatirkan begitu. Coba konsultasikan ke dokter. Dokter bilang sebenarnya hanya memindahkan jadwal makan. Siangnya tidak makan, asal malamnya makan terus. 3 kali gitu ya, ngemil gitu. Cuma masalahnya kalau malam kan tidur ya. Tidak makan. Malam kurang makan, siang saum seharian. Berbahaya bagi kesehatannya dan bagi anaknya. Saumnya kuat. Insya Allah kuat saumnya. Tapi ada resiko. Maka tidak dianjurkan, lebih baik buka. Bagi wanita yang hamil dan yang menyusui, pendapat yang lebih kuat adalah bayar fidyah tanpa qadha. Tidak dua-duanya, ya qadha ongkoh, fidyah ongkoh, enggak, salah satu. Tapi salah satunya bukan semau kita, sudah ditentukan oleh syariat. Ya, kalau yang haid dan yang nifas tidak boleh fidyah, dia harus qadha. Yang sakit dengan yang safar, dia tidak boleh fidyah, tapi harus qadha, ya. Tapi yang sakitnya permanen, kelemahannya permanen, ya dia tidak bisa qadha. Sekarang enggak kuat, nanti tambah enggak kuat lagi, maka fidyah. Seperti kakek-kakek, nenek-nenek atau orang yang penyakitnya kronis yang kata dokter enggak sembuh dalam waktu dekat, yaitu bayar fidyah. Termasuk yang menyusui dengan yang hamil, nanti hamilnya dan menyusui terus-menerus enggak? Tidak ya. Nanti mungkin hamilnya berhenti karena sudah melahirkan, menyusuinya juga berhenti karena anaknya sudah gede. Walaupun demikian, bukan otak dan perasaan kita yang menentukan, tapi syariat. Syariat, nanti hadis-hadis kita akan bahas. Kita akan bahas hal yang berkaitan dengan masalah ini pada waktunya. Menurut pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat, orang yang hamil dan yang menyusui tidak melakukan saum, tapi dia harus bayar fidyah dan bukan qadha. Nanti kita dalilnya akan kita bahas pada waktunya ya. Jadi sekali lagi, pendapat yang lebih kuat, yang hamil dan yang menyusui tidak saum, boleh makan minum sepuasnya, dan dia wajib bayar fidyah tanpa qadha. Dalilnya nanti kita akan bahas pada waktu membahas masalah tersebut. Demikian, wallahu a'lam. Silakan lagi Muzayyin. Penjelasannya. Ada penelpon yang sudah nunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari siapa, di mana Bapak? Dari hamba Allah di Jawa Tengah. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di masjid kami biasanya kalau habis tarawih itu ada khataman bareng-bareng. Terus di misalkan jika selesai baca Quran itu selesai khataman itu ada selamatan, itu hukumnya bagaimana ya Ustaz? Syukron, jazakumullah. Iya, hamba Allah di Jawa Tengah. Jadi sebut kotanya ya, mungkin melalui Radio Insani atau melalui RIS Kebumen. Mungkin di Purbalingga. atau di Kebumen, atau mungkin melalui streaming ya, Radio Raja Bandung, tapi melalui streaming atau YouTube atau Facebook. Ya, barakallahu fiik. Di suatu tempat seusai tarawih ada khotaman. Maksud khotaman, khotam itu tamat, selesai membaca Al-Quran. Mungkin wallahu alam saya kurang paham maksudnya, apakah ngaji bareng-bareng sampai khatam, sampai tamat Al-Quran, giliran, ya, semalaman. Umpamanya tarawihnya beres jam 8:30 atau jam 9. Lalu semalaman baca Al-Quran, bareng-bareng, giliran, ini satu juz, terus nyambung, satu juz, jatuh, terus gitu ya. Mungkin itu yang dimaksud dengan khataman, ya. Nanti setelah satu kali khatam ada selamatan. Selamatannya mungkin makan-makan gitu ya. Nah, ada dua masalah di sini. Yang pertama adalah mengisi malam-malam di bulan Ramadan dengan baca Al-Quran, baik sendiri-sendiri ataupun seperti tadi, itu bagus. Itu boleh, ya. Dan itu yang dianjurkan, mengisi siang dan malam dengan sebanyak mungkin membaca Al-Quran. Para ulama zaman baheula, ada yang setiap tiga hari tamat, pas masuk 10 hari terakhir, sehari tamat. Ada yang tiap hari tamat satu Al-Quran, tiap hari tamat satu Al-Quran. Itu khusus di bulan Ramadan. Tapi tidak boleh dilakukan di luar Ramadan. Tapi khusus di bulan Ramadan, ya itu bagus. Jangan dianjurkan baca Al-Quran. Baik sendiri-sendiri ataupun umpamanya untuk memotivasi banyak-banyak, bareng-bareng, berjamaah, satu giliran. Satu juz ini dulu, terus selesai, disambung oleh yang lain, baca, yang lainnya menyimak, yang lainnya apa namanya mendengarkan, kalau ada yang salah dikoreksi gitu ya. Nah, terus begitu itu bagus. Kalau ada, silakan ikut, dianjurkan untuk ikut. Yang intinya mengisi waktu Ramadan siang atau malam dengan membanyak-banyak membaca Al-Quranul Karim, baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama orang lain. Ya, ini yang pertama. Kedua, selamatan. Nah, selamatan ininya yang kalau dianggap bagian dari agama, agama tidak mengajarkannya. Jadi setelah selesai khatam Al-Quran, kita kembali ke awal lagi, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, terus begitu. Tamat sampai Anas, balik lagi, terus seumur hidup seperti itu. Sehingga seumur hidup itu jiwa kita ini terus diisi oleh bacaan Al-Quran. Lisan kita kering karena baca Al-Quran. Pikiran hati kita itu tersiram oleh ruh dari Al-Quran yang dibaca. Itu sangat bagus, luar biasa ya. Adapun mengadakan selamatan atas hal itu, maka tidak pernah dilakukan oleh Nabi, para sahabat, dan para ulama. Kalau ada yang bertanya, apa salahnya? Nah, ingat, salah dan benar dalam perkara agama jangan diukur oleh otak dan perasaan atau kebiasaan. Salah dan benar diukurnya oleh wahyu, oleh Al-Quran dan hadis. Nah, sekarang ada sahabat, saya mau sholat semalaman, tidak pernah tidur. Menurut otak dan perasaan salah enggak ya? Enggak. Apa salahnya sholat semalaman? Kan gitu ya? Tapi oleh Nabi disalahkan. Ketika sampai berita ada orang yang sholat semalaman tanpa tidur, dipanggil oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, aku lebih takut kepada Allah dibanding kamu, lebih takwa. Tapi aku sholat, aku pun tidur. Kamu mah sholat terus gak tidur. Aku saum, kadang aku tidak saum. Kamu mah saum tiap hari, saum sunnah. Gitu ya. Aku menikahi berapa wanita, kamu mah tidak. Siapa yang tidak suka kepada sunnahku, dia bukan umatku. Jadi kalau diukur dengan otak, dengan perasaan, apa salahnya sholat semalaman, kan bagus. Apa salahnya saum tiap hari, kan bagus. Menurut otak dan perasaan. Bukan otak dan perasaan yang menjadi ukuran benar tidaknya suatu amalan. Tapi diukur oleh Nabi mau melakukan apa tidak. Para sahabat melakukan apa tidak? Dan contoh dari Nabi sebaik-baik contoh. Fa inna khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melakukan, kita lakukan. Nabi tidak melakukan, kita jangan lakukan. Itu yang terbaik, ya. Jadi kalau ada yang bertanya, apa salahnya selamatan setelah khataman Al-Qur'an? Kita bilang salahnya adalah tidak mengikuti amalan dan sunnah Nabi. Nabi tidak selamatan, para sahabat tidak selamatan, para ulama salafus soleh tidak selamatan. Kok kita selamatan? Ini dari mana? Nyontoh ke siapa? Itu yang menjadi ukuran, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari pendengar radio Riyadul Jannah di Tasikmalaya, dari Bapak Jenal Mutakin di Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya dibolehkan tidak azan selain subuh ada bacaan as-salatu khairu minan naum? Terima kasih. Bapak Zainal di Tasikmalaya melalui Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya. Ahlan, wilujeng sumping warga Tasikmalaya, tadi tidak tersapa. Karena ada info Tasik tidak ikut-ikut tuh. Pertanyaannya apa? Mengatakan as-salatu khairu minan naum pada waktu azan subuh. Azan subuh atau azan yang lain? Selain subuh. Taib. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, pakai as-salatu khairu minan naum. Kita pernah membahas dahulu pada waktu menerangkan membahas kitab Riyadhus Shalihin di dalam bab Bulughul Maram bab azan. Memang ulama-ulama Saudi mensunnahkan melafazkan taswib pada azan subuh. Taswib itu mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Ya. Ya, itu ijtihad mereka. Jadi para ulama dalam hal ini ikhtilaf. Sebagian ulama menyatakan disunnahkan mengucapkan as-salatu khairum minan naum pada waktu azan subuh. Yang berpendapat seperti ini diantara Syekh Al-Utsaimin dalam kitab Fathudzil Jalal Al-Ikram Syarah Bulughul Maram. Ya, itu sudah pernah kita bahas dengan dalil-dalil dan pertimbangan-pertimbangan atau hujah-hujahnya. Makanya tidak heran apabila di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu azan subuhnya memakai ucapan as-salatu khairum minan naum. Yang kedua, seperti pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan taswib itu dilakukan pada azan awal. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi sejam sebelum azan subuh selalu ada azan awal. Tapi azan awalnya tidak memakai as-salatu khairu minan naum, pas azan subuhnya pakai. Tapi Syekh Al-Albani menyatakan yang mestinya itu as-salatu khairu minan naum dilakukan pada waktu azan awal, bukan azan subuh. Apa alasannya? Pertama, riwayat tentang hal itu dilakukan sebelum azan subuh. Yang kedua, isi makna as-salatu khairu minan naum adalah salat itu lebih baik daripada tidur. Salat apa? Salat tahajud. Salat tahajud jauh lebih baik daripada tidur. Tidur tidak terlarang. Dilakukan jam 3, 3:30 tidak terlarang. Tapi lebih baik lagi kalau salat tahajud. Adapun kalau as-salatu khairu minnaum di sana salat subuh lebih baik daripada tidur, itu bukan komparasi, bukan perbandingan. Ya iyalah, salat subuh mah wajib. Tidur di waktu sholat subuh bukan baik, tapi haram, dosa. Kalau orang, pada waktu orang lain sholat subuh, dia malah tidur pulas, dia berdosa. Sehingga tidak pas diungkapkan bahwa sholat subuh lebih baik daripada tidur. Karena perbandingan itu perbandingan yang tidak layak diperbandingkan. Seperti umpan daging kambing lebih baik daripada babi. Ya iyalah, babi mah haram, ya. Kalau perbandingannya daging kambing lebih baik daripada tempe, ya itu bagus. Apa masih agak mending gitu ya? Karena dua-duanya apa? Halal. Tempe halal, daging kambing juga halal. Gak, daging kambing lebih baik bagi dari tempe. Ya gitu, daging kambing lebih baik dari tempe. Tempe lebih baik, tapi lebih mahal, lebih enak. Iya ya, bagi yang suka. Tapi lebih sehat tempe katanya. Jadi itu ikhtilaf di kalangan para ulama. Tidak boleh kita mempermasalahkan masalahnya. Kalau umpamanya di suatu masjid ada as-salatu khairu minnaum, ya enggak apa-apa. Kita sholat di masjid dan jawab. Bagaimana jawabannya? Ada dua pendapat para ulama. Pertama, lakukan seperti yang dilakukan oleh muadzin. Yaitu kita juga menjawab as-salatu khairum minan naum. Berdasarkan hadis, idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Kalau kalian mendengar azan, ucapkan oleh kalian seperti yang diucapkan oleh muadzin, kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, dijawab dengan la haula wala quwata illa billah. Tapi selain itu, ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah, kita juga asyhadu alla ilaha illallah. Termasuk as-salatu khairum minan naum, kita juga ucapkan as-salatu khairum minan naum. Ini pendapat yang pertama. Kedua, Syekh Abdurrahman As-Sa'di menyatakan as-salatu khairum minan naum lafadznya sama dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, lalu dijawab dengan la haula wala quwata illa billah. Dikiaskannya ke sana. Ini dua pendapat. Adapun doa yang banyak dibaca kaum muslimin setelah as-salatu khairu minan, lalu dijawab dengan sadaqta wa bararta wa ana ala dhalika minasyahidin, ini sama sekali tidak ada asarnya. Bukan dari Nabi, bukan dari para sahabat dan para ulama, tidak membaca hal itu dan tidak mengenalnya. Itu bersumber dari mimpi seorang sufi. Mimpi bertemu dengan Nabi SAW. Di dalam mimpinya Nabi mengajarkan, kalau as-salatu khairu minan naum, jawab dengan sadaqta wa bararta wa ana ala dhalika minasyahidin. Mimpi seorang gak boleh jadi sumber dalam syariatnya. Seolah-olah kalau Nabi mengajarkan lewat mimpi setelah wafat, seolah-olah di zaman Nabi Islam belum sempurna tuh, ada yang kelewat. Lalu disampaikannya setelah meninggal lewat mimpi, seolah-olah begitu, bertolak belakang dengan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Islam sudah sempurna ya. Setelah Nabi wafat, tidak ada lagi tambahan apa-apa, baik zikir, ibadah yang lainnya, tidak boleh ada tambahan. Apa yang tidak menjadi agama di zaman Nabi, tidak akan pernah menjadi bagian agama sampai hari kiamat. Ya, as-sadaqta wa bararta wa ana ala dhalika minasyahidin, bukan dari Nabi, tidak diajarkan oleh Nabi, maka kita tidak boleh mengamalkannya. Wallahu a'lam. Silakan lagi Muzayyin. Naam Ustaz, syukran zakallahar atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Seto di Karangsetra. Bagaimana Ustaz tentang kitab Durotun Nasihin? Banyak beredar di broadcast WhatsApp tentang keutamaan sholat tarawih malam ke-1, 2, 3 dan seterusnya yang bersumber dari kitab tersebut. Syukran Ustaz. Oh iya, Durotun Nasihin, di dalamnya banyak kebaikan, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis yang sahih. Sekaligus di dalamnya banyak hadis-hadis dhaif, bahkan palsu, bahkan riwayat-riwayat Israiliyat. Yang palsu dan dhaifnya jauh lebih banyak daripada yang sahihnya. Ya. Oleh karena itu tidak dianjurkan membaca kitab ini, apalagi mengamalkannya. Terlebih banyak hadis-hadis dhaif dan palsu di sana yang dipakai sebagai dalil pokok untuk menetapkan sebuah amalan. Dan itu yang melahirkan perbuatan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena dengan hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contoh dari aku, maka amalan itu menjadi tertolak, gitu ya. Kalau ada yang mengatakan bukankah hadis dhaif boleh dipakai untuk fadha'ilul a'mal. Ungkapan itu benar diucapkan oleh para ulama, tapi prakteknya bukan seperti itu. Ada hadis dhaif atau palsu mensyariatkan sebuah amalan lalu kita lakukan. Itu bukan hadis dhaif dipakai untuk fadha'ilul a'mal, tapi hadis dhaif dipakai untuk mensyariatkan sebuah amalan yang tidak dicontohkan. Adapun yang dimaksud hadis dhaif boleh dipakai untuk fadha'ilul a'mal adalah hadis dhaif yang menjelaskan keutamaan sebuah amal yang sudah disyariatkan. Amalannya umpamanya tahajud. Tahajud disyariatkan oleh Quran dan hadis yang sahih. Lalu ada hadis dhaif menjelaskan keutamaan tahajud. Lalu kita kabita, siapa yang tahajud 40 malam berturut-turut tanpa putus, maka firasat orang itu akan benar selalu. Umpama hadis ini dhaif. Tapi hadis dhaif ini ketika kita amalkan melahirkan amalan baru? Enggak. Enggak. Karena tahajud disyariatkan oleh Quran dan hadis. Itu yang dimaksud hadis fadha'ilul a'mal boleh dipakai untuk hadis dhaif boleh dipakai untuk fadha'ilul a'mal, maknanya boleh dipakai untuk menerangkan keutamaan sebuah amalan yang sudah disyariatkan. Adapun kalau hadis dhaif apalagi palsu menjadi dalil pokok lahirnya sebuah amalan, amalan ini tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak ada dalam hadis sahih, adanya dalam hadis dhaif, maka ini tidak boleh, ya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Muzayyin. Nah, Ustaz, syukran jazakallah atas jawabannya. Ini aduh maaf. Sebentar Ustaz. Ya. Error HP-nya? Iya. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Perbedaan Saudi dengan Indonesia, lebih dulu Indonesia putaran matahari. Bolehkah ikut ketetapan Saudi dalam saum? Syukran jazakallahu khair. Dari hamba Allah di Bandung, Ustaz. Ya, dari hamba Allah di Bandung. Bagaimana kalau Saudi dengan Indonesia berbeda penetapan satu Ramadan dan satu Syawal? Pernah terjadi? Sering, ya. Dan Saudi lebih dahulu dari Indonesia biasanya, ya. Iya. Kalau pertama ada dua penjelasan dari sisi syar'i dan dari sisi kauni. Pertama, kita harus saum bersama-sama dengan orang-orang saum di negeri kita. Rasul SAW menyatakan, sumu yauma yasumun nas waftiru yauma yuftirun nas. Saumlah kamu bersamaan dengan orang-orang di negeri kalian saum. Dan berlebaranlah kalian bersamaan dengan orang-orang di negeri kalian berlebaran. Jadi ikut negeri kita, bukan ikut negeri orang lain termasuk Saudi. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, setiap ibadah yang ditetapkan berdasarkan waktu, maka waktu yang dipakai adalah waktu di tempat kita hidup. Baik sholat maupun saum ataupun apapun, ya. Contoh sholat duhur, kapan duhur dilaksanakan? Ketika matahari tergelincir. Tergelincir itu maksudnya pas di tengah-tengah lalu bergeser ke arah barat. Itu maknanya tergelincir. Awal bergesernya matahari dari tengah-tengah ke arah barat itu sudah masuk waktu duhur. Waktu zuhur di mana? Di kita apa di Saudi? Ya di kita. Waktu zuhur di kita di Saudi mah masih jam 8-an, ya pagi, duha eta mah. Ya. Jangankan Bandung dengan Saudi, Bandung dengan Jakarta, ada perbedaan waktu sholat? Ada 3 menit. Ya, di kita sudah masuk waktu zuhur, di Jakarta belum. Di kita dengan di Papua beda berapa? 2 jam. Boleh gak kita sholat di Bandung tapi ngikut waktu sholat Papua? Gak boleh. Kita umpamanya Ramadan Maghrib, Maghrib mah ikut Papua saja. Supaya bukanya lebih cepat 2 jam. Padahal kita hidup di Bandung. Gak boleh. Jadi ibadah apapun baik sholat, saum, itu harus ikut waktu di tempat kita hidup. bukan waktu di Saudi. Sok sekarang. Karena Saudi kiblatnya kaum muslimin di dunia. Di sana ada Ka'bah. Ya. Di sana sumber atau lahirnya agama Islam. Lalu kita sholat, jadwal waktu sholat ikut Saudi. Padahal kita hidup di Bandung. Jam segini umpamanya kita belum sholat subuh. Karena di Saudi sekarang masih pada sahur jam 2:30 gitu ya sekarang. Ah, kita belum sholat subuh, padahal sudah terang benderang. Kenapa kamu belum sholat subuh? Dan belum waktunya. Di Saudi mah 2:30, padahal kita hidup di Bandung. Ya dosa dia, salah ya. Nah, termasuk kapan satu Ramadan, kapan satu Syawal adalah satu Ramadan, satu Syawal di tempat kita hidup, bukan di negara orang lain. Kenapa orang Indonesia yang saumnya ikut Saudi, kenapa hanya saum yang ikut Saudi? Kenapa bukanya juga gak ikut Saudi aja? Pas waktu fajar, pas waktu maghrib, kenapa gak ikut Saudi saja? Terus waktu sholatnya kenapa gak ikut Saudi? Ya, silakan, harus konsekuen. Jangan hanya satu Ramadan, satu Syawal, tapi semua ibadah yang ditetapkan berdasarkan waktu, sok ikut Saudi. Benar gak? Gak benar. Ikut di tempat kita hidup ya. Nah, itu yang pertama. Sehingga ketika dulu ada kasus. Satu Ramadan di Saudi lebih dahulu daripada di Indonesia, termasuk satu Syawal. Saudi lebih dahulu sehari daripada Indonesia. Ada orang Arab hidup di Indonesia kebingungan. Awal Ramadan ada di Indonesia, akhir Ramadan pulang ke Saudi. Selebaran di mana? Di Saudi. Dia bingung. Ikut Indonesia apa ikut Saudi? Kalau ikut Indonesia gitu ya. Saumnya telat sehari. Pas pulang lebaran di sana lebih cepat sehari. Ikut dengan orang Saudi. Dia bingung. Akhirnya bertanya kepada para ulama. Di antara Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau menjawab berdasarkan hadis sumu yauma yasumun nas waftiru yauma yaftirun nas. Saumlah kamu bersama orang-orang di sekitar kalian saum. Berlebaranlah kalian bersama orang-orang di sekitar kalian berlebaran. Berdasarkan hadis itu, ketika kamu berada di Indonesia di awal Ramadan, ikut satu Ramadan bersama rakyat Indonesia. Telat sehari ya, karena di Saudi sudah lebih dahulu. Ketika kamu lebaran pulang ke Saudi, ikutlah berlebaran dengan orang-orang Saudi. Jadi lebih cepat. Berarti saumnya kurang sehari. Sehari ini qadha nanti. Di bulan Syawalnya. Ya. Ini yang pertama. Kedua, kenapa Saudi kan kita Indonesia lebih dahulu daripada Saudi ya. Bedanya berapa jam? 4 jam. Kalau di kita sekarang 6:30, di sana masih 2:30. Masih gelap, masih pada tidur, masih siap-siap untuk sahur gitu ya. Tapi kenapa setiap ada perbedaan Saudi lebih dahulu daripada Indonesia? Karena perhitungan bulan Hijriah didasarkan pada peredaran bulan, bukan peredaran matahari. Kalau matahari, iya, lebih dahulu Indonesia daripada Saudi. Kalau bulan, sebaliknya, lebih dahulu Saudi daripada Indonesia. Kalau bedanya 4 jam, berarti peredaran bulan bedanya sampai 20 jam. Saudi lebih dahulu daripada Indonesia. Makanya pantas apabila, kalau ada perbedaan penetapan hari antara Saudi dengan Indonesia di Ramadan ataupun di bulan Syawal, Saudi lebih dahulu. Karena berdasarkan peredaran bulan dan bukan peredaran matahari. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Muzayyin. Terakhir ya. Ya, sebentar Ustaz. Ada pertanyaan dari dua orang yang berbeda, tapi senada Ustaz. Dari pendengar Radio Albayan Cianjur dengan Pak Happy di Katapang Soreang. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Mau tanya, di kampung Ana sholat tarawehnya cepat Ustaz. Kayak 4G LTE gitu deh. Kayak apa? 4G LTE. 4G? 4G. Ya itulah. Terus ya, cepat banget. Saran Ustad, ana mending sholat sendiri apa ikut berjamaah tapi cepat Ustad katanya. Barakallahu fiik. Iya, ikut sholat taraweh di masjid keutamaannya luar biasa tapi ini cepat. Seperti apa itu istilahnya mobil balap itu teh? 4G. Oh, itu 4G. Itu mobil balap. Oh, 4G. 4G. Nah, 4G. Iya, seperti sinyal handphone yang speed-nya sangat tinggi, yang kecepatannya super tinggi ya. Apakah lebih baik di rumah atau di tempat itu? Kalau kecepatan imam sampai menghilangkan tuma'ninah, maka tidak sah. Tuma'ninah rukun sholat loh. Seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, waktu itu Nabi sedang ngeriung, lalu dia sholat. Diperhatikan oleh Nabi SAW. Setelah beres sholat, dia datang, kata Nabi, sholli fa'innaka lam tusholli. Kamu sholat lagi, karena kamu belum sholat. Dia sholat lagi. Setelah beres, datang. Kata Nabi, sholat lagi, karena kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Orang itu menjawab, ya Rasulullah, itu sholat saya terbaik. Saya tidak bisa lebih bagus dari sholat tadi. Ajari saya. Lalu Nabi SAW menyatakan, apabila kamu sholat, tegaklah, kemudian takbir. Kemudian kamu ruku, takbir dan ruku, dan tuma'ninah dalam ruku. Setelah itu kamu tegak dan tuma'ninah dalam i'tidal. Setelah itu kamu sujud dan tuma'ninah dalam sujud. Para ulama ketika membahas hadis ini menyatakan, orang tadi tidak sah sholatnya karena tidak tuma'ninah, karena tuma'ninah adalah rukun sholat. Tuma'ninah maknanya berhenti sebentar secara sempurna dalam setiap gerakan. Jadi ketika ruku, berhenti ketika ruku dan sempurna ketika rukunya. Ya, setelah itu baru bangkit. Setelah itu sujud, tuma'ninah di dalam sujud. Setelah itu duduk, tuma'ninah dalam sujud. Nah, dalam duduk. Itu tuma'ninah adalah rukun sholat. Kalau orang karena cepatnya tidak ada tuma'ninah, maka gugur tuma'ninah, gugur sholatnya. Tidak sah sholatnya ya. Jadi umpamanya ketika ruku, rukunya itu belum tuma'ninah, baru apa namanya bungkuk sedikit sudah sami Allah liman hamidah, belum tegak banget sudah langsung sujud, baru saja si kening itu menempel di ini tak otomatis bangkit lagi. Entah bacaannya gimana ya, apa ada bacaan apa tidak, Allahu akbar sami Allah liman hamidah rahman, itu nggak ada jeda waktu untuk membaca doa, padahal bacaan ruku, bacaan sujud, bacaan i'tidal, hukumnya wajib. Kalau sujudnya, rukunya, i'tidalnya itu rukun, rukun sholat. Dan tuma'ninah, rukun sholat. Bacaannya wajib. Kalau yang wajib ini tidak dilaksanakan karena lupa, seperti tahiyat awal. Lupa tidak dilaksanakan, harus dibayar dengan sujud sahwi. Tapi kalau yang wajib disengaja ditinggalkan, bukan karena lupa, maka tidak sah. Umpamanya kita karena terburu-buru, nggak perlu tahiyat awal. Nanti aja diganti dengan sujud sahwi, karena sujud sahwi lebih pendek daripada tahiyat awal. Dia bukan lupa, tapi sengaja meninggalkan tahiyat awal yang hukumnya wajib, maka dia tidak sah sholatnya. Kalau sengaja. Bacaan ruku, bacaan sujud, hukumnya wajib. Rukunya, sujudnya, rukun sholat. Tapi kalau yang wajib ini ditinggalkan secara sengaja, tidak sah sholatnya. Ya. Jadi kalau cepatnya imam di masjid sampai menghilangkan wajib sholat, apalagi rukun sholat, sehingga tidak sah, maka kita tidak boleh ikut berjamaah ke imam yang seperti itu, karena imam itu sholatnya tidak sah untuk dirinya. Siapa yang sholatnya tidak sah untuk dirinya, tidak sah juga keimaman orang tersebut. Tapi kalau cepatnya itu masih memperhatikan rukun sholat, wajib sholat tetap dibaca. Ya, subhanarabbiyal azimnya sekali, boleh. Karena yang kedua, ketiga sunnah. Subhana rabbiyal a'la sekali. Subhana rabbil 'azim. Subhanallahi liman hamidah gitu ya. Rabbana walakal hamdu lalu Langsung sebenar bil alat sama sekali terus duduk robik fili. Robik fili yang wajibnya robik fili. Warhamni dan seterusnya itu sunnah. Setelah robik fili lalu sujud lagi. Ada tumanina sebentar. Ada bacaan yang wajib. Masih sah. Maka kita tetap boleh berjamaah dengan dia walaupun tidak afdol. Ya. Tapi kalau umpamanya sampai menghilangkan yang wajib apalagi yang rukun secara sengaja, maka tidak sah cari masjid yang lain. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini pagi ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di hari yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.